apa yang harus kulakukan lagi? Semua jalan telah kulalui. Haruskah aku bertahan untuk hatimu? Semua takkan mungkin untuk menyatu. Aku tak sanggup lagi. Lama-lama ku bisa mati, tersiksa di dalam hati. Untuk apa